bukan kita mengklaim diri kita yang paling benar, akan tetapi tata cara beragamanya yang paling benar. Dan di bab kita sudah sampai kepada bab keempat. Bab keempat membicarakan tentang syubhat dan jawabannya. Saya bertugas untuk meringkas bab 1, 2, dan 3 sehingga teratur apa yang kita bicarakan. Bab 1, penulis menyebutkan kondisi. Kondisi yang dihadapi oleh kaum muslimin saat ini. Atau lebih tepatnya, setelah 3 zaman dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kondisi yang dihadapi oleh kaum muslimin. Kondisi yang pertama yaitu wahan. Wahan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kondisinya adalah kondisi yang lemah, yang tercampur antara kebaikan dengan keburukan. Yang asalnya di zaman para sahabat cuma baik, baik, baik karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian menjadi buruk. Jadi buruk, kemudian kembali lagi kepada baik. Tapi ketika kembali lagi baik, itu tidak sempurna baiknya. Tetapi ada campuran-campuran. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kondisi wahan ini adalah cinta dunia dan takut mati. Kondisi wahan ini berpengaruh kepada kaum muslimin. Yaitu cinta dunia dan takut mati ini, akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala menguasai kaum muslimin. Musuh-musuh Allah menguasai kaum muslimin. Musuh-musuh Allah bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin. Kemudian juga negeri-negeri dari kaum muslimin mereka jadikan sebagai negeri-negeri yang penuh dengan kekurangan. Kurang harta, kurang buah, kurang. Padahal sumber daya alamnya sangat luar biasa. Tetapi tadi, karena cinta dunia dan takut mati, akhirnya sebagian kaum muslimin ada yang bersatu, bersyarekat dengan orang-orang kafir. Akhirnya menyengsarakan kaum muslimin itu sendiri. Kemudian juga, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu yang menyebabkan buruknya kondisi wahan ini, kondisi wahan tadi apa? Cinta dunia dan takut mati. Salah satu yang menyebabkan kondisi wahan ini, atau akibat dari kondisi wahan ini adalah, akhirnya orang-orang kafir tidak gentar dengan kaum muslimin. Beda dengan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusirtu birru' masirat as-sahar." Aku diberikan kemenangan oleh Allah dengan rasa takut yang dimiliki oleh musuh-musuh Islam. Sebulan sebelum bertemu denganku, sebulan sebelum berperang sudah takut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena ada kondisi wahan tadi, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, cinta dunia, takut mati, akhirnya kaum muslimin jumlahnya banyak. Akan tetapi banyak seperti buih di lautan, yang kalau dipegang akan tidak ada nilainya. Kemudian lama-kelamaan menguap kembali seperti air. Tidak ada nilainya. Ini salah satu akibat dari kondisi wahan tadi. Kemudian yang lain juga, bahwa kondisi wahan ini, sebagian kaum muslimin mengira bahwa banyaknya kaum muslimin kekuatan. Oh, banyak yang masuk Islam. Oh, banyak yang begini, banyak yang begini. Padahal bukan itu ukurannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bal antum yauma idzin katsir. Kalian pada saat itu banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Tetapi kalian seperti buih, buih di lautan yang mengalir, tidak ada nilainya. Jadi kaum muslimin ditindas, makanya kan banyak sekarang menghina Allah, menghina agama Allah, menghina Rasulullah, menghina kitab suci Allah. Dulu tidak ada yang berani seperti itu. Apalagi di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani dari dua sisi. Dari kekuatan lahiriah, bahwa tentara-tentara kaum muslimin benar-benar kuat. Atau dari kekuatan batiniah, bahwa kalau saya menghina akan terkena azab saya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dampak juga dari bahwa wahan ini, cinta dunia dan takut mati, kaum muslimin sibuk dengan dunianya. Tidak mau berjihad, tidak mau kembali kepada agama. Sibuk dengan berternak, sibuk dengan dunianya. Tidak mau menuntut ilmu karena sibuk dengan dunianya. Ukurannya, saya mau berteman dengan dia kalau saya dapat untung. Saya mau berkawan dengan dia kalau saya dapat komersil. Kalau tidak, saya enggak mau berteman dengan dia. Ini yang terjadi dan dampak dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, penyakit apa tadi? Wah, cinta dunia takut mati. Ya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kondisi yang kedua yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah dahan. Dahan yaitu kondisi yang tercampur antara kebenaran dengan kebatilan. Rasulullah SAW menggambarkan ini sebagaimana ditanya oleh Hudzaifah radhiyallahu an, bahwa dulu di zaman Rasulullah terjadi kebaikan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW meninggal, terjadi keburukan. Kemudian setelah itu kembali lagi kebaikan. Akan tetapi kebaikan itu tidak murni sebagaimana ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan kondisi dahan. Dahan yang artinya adalah asap mendung. Lihat, kalau asap dia tidak putih bening, akan tetapi abu-abu. Itulah kondisi dahan. Nah, kondisi dahan ini menyebabkan beberapa atau mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, atau sebab dari kondisi dahan adalah bid'ah. Sebab, bukan akibatnya. Sebab, sebab terjadinya dahan itu percampuran antara yang baik dan buruk, yaitu bid'ah. Perkara mengada-ngada. Dan itu semakin jauh dari kenabian, semakin banyak bid'ahnya. Semakin banyak orang-orang yang melakukan perbuatan mengada-ngada dalam agama. Baik dalam akidah, dalam ibadah, bahkan dalam akidah. Bid'ah dalam akidah seperti pengaku nabi palsu. Kemudian bid'ah dalam akidah meminta kepada Hasan Hussein. Bid'ah dalam akidah suka memberontak kepada pemerintah. Walaupun dalam keadaan cuma mencela di sosial media. Ini banyak saya dapati. Ya, di sosial media orang-orang mencela. Orang-orang mendoakan keburukan untuk pemerintah, untuk penguasa. Maka ini tidak benar. Meskipun namanya diplesetin, ya, tidak benar. Karena itu perbuatan bid'ah. Karena kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk taat kepada para pemimpin selama mereka muslim. Mendirikan sholat. Membiarkan syiar-syiar Islam terjadi di tengah masyarakat. Tidak boleh kita sindir di sosial media. Yang ada adalah kita malah mendoakan mereka. Ini kondisi atau sebab dari dahan tadi. Sebab dari dahan. Yaitu apa? Bid'ah. Sehingga terjadi asap, kabut, tidak jelas, tidak putih. Kemudian sebab yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kaum munafiqun. Sebab dahan tadi adanya orang-orang munafik di zaman setelah sepeninggal Rasulullah SAW jauh dari seperti tiga zaman keemasan. Terdapat orang-orang munafik yang mereka lebih cinta kepada kekafiran dibandingkan kepada keislaman. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab juga dakhan adalah adanya fitnah. Fitnah yang berarti bisa tipuan, bisa tercampurnya kebenaran dengan kebatilan. Aturan yang itu benar-benar batil dipoles-poles jadi baik. Jadi dianggap ketaatan. Akibatnya ada orang yang pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Ini masa-masa fitnah. Masa-masa genting. Masa-masa kacau. Masa-masa tidak ada kestabilan di antara sesama kaum muslimin. Masa-masa tidak ada pemimpin yang bisa benar-benar menyatukan kaum muslimin. Ini masa-masa genting. Ya. Itu penyebab-penyebab terjadinya dakhan. Itu bab pertama. Jadi kondisi kaum muslimin ada dua. Yang pertama wahan, yang kedua dakhan. Itu secara ringkas bab pertama yang dijelaskan oleh penulis kita Syekh Salim Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Yang kedua yaitu bab yang kedua adalah walaupun demikian Allah akan menolong agamanya. Nah, seakan-akan bab kedua ini kalau kita meneliti bab pertama ya, dan itu banyak sekarang di antara para pendakwah, dan saya tidak setuju dengan cara seperti ini. Yaitu memberikan kepada kaum muslimin seakan-akan kaum muslimin itu paling lemah. Umat yang paling lemah, umat yang paling ini, umat sebentar lagi kita dikuasai oleh orang Syiah, oleh orang komunis, oleh orang liberal, oleh orang begini, orang kafir dengan segala macam bentuk kekuatannya. Jangan ditakut-takuti kaum muslimin. Akan tetapi kuatkan akidah mereka. Nah, makanya penulis setelah menyebutkan kondisi, kalau kita ingin menjelaskan kondisi bolehlah. Akan tetapi jangan terlalu berlebihan. Seakan-akan kaum kafirin berkumpul dengan orang Syiah, berkumpul dengan orang komunis, berkumpul dengan orang liberalis, orang munafik, semuanya kumpul ingin menghancurkan kaum muslimin. Dan kita seakan-akan lemah, tidak ada sama sekali kekuatan apa-apa yang kita persiapkan. Ini namanya nakut-nakutin kaum muslimin. Tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Akan tetapi kabar boleh. Kemudian setelah itu, seperti yang dijelaskan oleh Syekh, kabar boleh. Bab pertama. Bab yang kedua, baru kita yakini bahwa Allah akan menolong agamanya. Pasti. Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu di atas dan tidak ada yang yang mengatasinya. Ataupun tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang membawahinya. Allah akan menolong agamanya. Bagaimanapun, Allah akan menolong agamanya. Ini yang harus kita kuatkan. Bahkan yang kita kuatkan adalah akidah kaum muslimin. Agar tidak mudah takut menghadapi orang Syiah. Agar benar-benar berjuang untuk agama Islam. Dan untuk kaum muslimin. Melawan orang-orang liberalis. Orang-orang komunis. Orang-orang yang memberontak pemerintah yang sah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di bab yang ketiga. Bab yang ketiga, penulis menyebutkan tentang realita kebangkitan Islam. Realita kebangkitan Islam adalah susah terjadi dari sisi kita kaum muslimin belum tahu kekuatan orang-orang kafir. Belum tahu perbuatan kekuatan orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam secara umum. Dari komunis, Syiah, kemudian orang-orang kelompok-kelompok menyimpang dari agama Islam dan semisalnya. Sebab yang kedua yaitu kita akan benar-benar bangkit, kaum muslimin akan benar-benar bangkit kalau seandainya kita bersatu dengan sumber yang satu. Satu dengan sumber yang satu, yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sepeninggalku dari kalian akan melihat banyak perselisihan. Satu kelompok begini, satu kelompok begini, satu kelompok begini. mengklaim yang paling benar, mengklaim yang ini, semuanya mengaku di atas Al-Quran dan Sunnah. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang terjadi di tengah kaum muslimin. Kebangkitan Islam tidak akan pernah bisa didapat kecuali kembali kepada generasi pertama, yaitu para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini generasi pertama melakukan apa? Melakukan yaitu mengambil sumber dari Al-Quran dan Hadis. Sehingga satu, lihat saja sekarang kita kalau menyembah, kalau beribadah kepada Allah, sholat, bukankah semua dari penjuru dunia sholatnya satu, menuju atau menghadap Ka'bah Musharrafah. Nah, ini menunjukkan satu. Kenapa? Karena sumbernya satu, Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah, Ka'bah yang mulia. Maka akhirnya semuanya kita mengikutinya. Ini kondisi logis kalau seandainya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Semuanya akan satu. Dan ketika yang bersatu, lebih utama dibandingkan bercerai-berai. Dan ada hadis yang tidak sahih yang disebutkan, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku ini adalah rahmat, kasih sayang. Ini hadis ini bukan hanya tidak sahih, tidak ada aslinya. Artinya di kitab mana, di riwayat mana, tidak ada. Tidak disebutkan dia. Dan juga secara makna, maka dia adalah sesuatu yang buruk. Tidak mungkin kita mengatakan perbedaan adalah rahmat. Berbeda, kadang-kadang seseorang berbeda dengan yang lainnya bisa menimbulkan keributan. Maka dalam urusan agama tidak bisa disamakan dengan dealer motor atau dealer mobil. Urusan agama kamu silahkan mengambil mobil Honda, silahkan mengambil mobil Pajero, silahkan mengambil mobil ini dan itu. Tidak bisa. Ya. Akhirnya mengambil mobil Jeep. Enggak bisa. Ya. Harus satu, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu semua, solusinya ketika kita di bab yang ketiga, penulis mengatakan nasihat untuk jalan kebangkitan Islam. Tidak ada jalan kebangkitan Islam kecuali kembali kepada agama yang bersumber satu, Al-Quran dan Sunnah. Cuma masalahnya, Al-Quran dan Sunnah ini terkadang dipahami keliru. Nah, disinilah memerlukan pemahaman yang benar. Nah, pemahaman yang benar itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Akhirnya, di bab yang kelima, penulis menyebutkan tentang arti salaf. Ya, jadi para ikhwah, di bab yang pertama tentang kondisi. Ya, kemudian di bab yang kedua, penulis tadi menyebutkan tentang jangan takut Allah akan menolak agamanya. Tetapi ingat, di bab yang ketiga, Allah akan menolak agamanya ketika Anda berjalan di jalan yang benar. Yaitu menjadikan sumber sandaran hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Cuma hati-hati pula, sumber sandaran hukum ini tidak dipahami dengan benar dan baik kecuali berdasarkan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itulah kita mencoba dari kalangan salaf. Ya. Dan percobaan ini ternyata betul-betul sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah dipahami dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar diambilkan pemahaman para salafus saleh. Siapa salafus saleh itu? Dijelaskanlah di sini, di bab yang kelima. Apa arti salaf secara bahasa, secara istilah syariat, secara periodik perorangan. Secara bahasa, orang yang terdahulu dari nenek moyang kita. Ini di bab yang kelima ya. Secara bahasa, orang yang terdahulu dari nenek moyang kita. Kemudian secara istilah syariat, salaf artinya adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Dan secara periodik zaman, para sahabat di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Sampai akhir dari sahabat Nabi yang meninggal, kalau tidak salah umur waktu itu umur beliau 110. Dan Waktu itu sahabat yang paling terakhir meninggal, Abu Tufail di kota Madinah. Sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah, maksud saya Abu Tufail, pada tahun 78-an Hijriah. Ya. Di sana ada sahabat-sahabat lain seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal 93 Hijriah, tapi di luar kota Madinah. Menunjukkan bahwasanya ada sampai umur tahun 110 Hijriah sahabat paling terakhir meninggal. Ini secara periodik zaman, waktu. Kemudian setelah itu zaman tabi'in. Kemudian setelah itu zaman tabi'ut tabi'in. Sekitar abad kedua Hijriah. Zaman tabi'ut tabi'in. Nah, itu adalah pengertian salaf. Dan salaf bukan perkara atau bukan perkataan yang baru yang datang dalam di tengah-tengah umat Islam. Tidak. Salaf sudah ada di ucapan Rasulullah. Salaf sudah ada di ucapan para sahabat dan semisalnya. Lihat ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'mas salafu ana laki kepada Fatimah radhiyallahu anha warḍaha. Yang artinya sebaik-baik salaf, yaitu orang yang mendahuluimu sebelum engkau, adalah aku. Wahai Fatimah, sebaik-baik orang yang mendahuluimu sebelum engkau, wahai Fatimah, adalah aku. Akhirnya Rasulullah SAW meninggal duluan sebelum Fatimah. 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal, maka Fatimah radhiyallahu anha warḍaha meninggal. Jadi, kata salaf, kita sudah pahami. Nah, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul pertanyaan, kenapa kita harus memahami tadi kunci sukses kebangkitan Islam adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan harus Al-Qur'an dan Sunnah itu dipahami dengan pemahaman yang benar. Kita memilih pemahaman yang para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kenapa mereka pemahaman yang paling benar? Sebab-sebabnya sudah kita sebutkan. Ya, sebab-sebabnya sudah kita sebutkan. Di antaranya, mereka dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Sebaik-baik manusia. Kuntum khaira ummah. Sebaik-baik manusia. Dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang kedua, mereka diridhai oleh Allah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka diridhai oleh Allah. Dan juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang mengikuti mereka, yang mengikuti para sahabat dengan baik, diridhai oleh Allah. Tidak mungkin Allah ridha kepada suatu kaum, kalau mereka beragamanya keliru, mustahil. Nah, kemudian yang keempat, yang ketiga, mereka dijamin masuk surga. Dijamin setiap dari mereka, yaitu para sahabat, setiap dari para sahabat dijamin masuk surga. Nah, kita ingin mencontoh orang-orang yang dijamin masuk surga agar kita pun dijamin masuk surga. Maka bagaimana pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, itu yang kita contoh. Sebab yang keempat, mereka paling paham tentang syariat Islam karena Al-Qur'an turun di zaman mereka. Mereka tahu sebab turunnya ayat ini. Hadis yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka paham apa sebabnya, apa ceritanya dan semisalnya. Mereka paling paham tentang agama ini. Dan yang kelima, mereka kemudian juga mereka berbahasa Arab. Ini bukan yang kelima tetapi masuk keempat yang tadi. Mereka berbahasa Arab, yang mana Al-Qur'an dan Sunnah dengan bahasa Arab. Yang kelima yang mungkin, bukan mungkin, pasti tidak dimiliki oleh siapapun kecuali para sahabat. Pasti dimiliki oleh siapapun, tidak dimiliki oleh siapapun kecuali para sahabat. Apa itu? Kalau mereka salah dalam beragama, Allah akan membenarkannya. Kalau mereka salah dalam beragama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membenarkannya. Ya, seperti misalkan cerita tentang orang junub tidak bisa mandi. Junub tidak bisa mandi di pagi hari. Akhirnya, karena tidak ada air mungkin, akhirnya dia guling-guling di pasir. Ketika itu keliru, dibetulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi, yang satu ingin berpuasa setiap hari sepanjang hari, yang satu ingin sholat malam setiap malam sepanjang malam, yang satu tidak mau menikah. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau tidak mengerjakan itu. Beliau puasa, tapi beliau juga berbuka. Beliau salat malam, tetapi beliau juga tidur. Dan beliau menikahi wanita. Bahkan nikahnya sampai 11. Dan ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan janda 9 menikah. Karena sebagian orang-orang yang sok suci tidak mau menikah. Ah, bini uyuhi aja. Uyuh apanya? Ya. Tidak, para ikhwan yang dirahmati. Maka bahkan dapat pahala banyak. Bini satu saja dapat pahala banyak, apalagi dua, tiga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu sebab-sebab kenapa kita mengikuti pemahaman salaf saleh. Baik. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-6. Ya. Bab yang ke-6 yaitu syubhat dan jawabannya. Saya bacakan. Hal tasmiyatu bisalafiyyati bid'atun. Apakah penamaan salaf atau salafiyah bid'ah? Dalam artian pemahaman ini dengan nama ini apakah bid'ah? Karena adanya mungkin di bukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Belum pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salafiyah, kata mereka. Apakah penamaannya bid'ah? Kalau penamaannya saja sudah bid'ah, berarti tidak boleh kita mengikutinya. Nah, itu tujuannya. Itu tujuan syubhat ini. Maka Syekh mengatakan, wal jawab lam takun kalimatus salafiyah tutlaqu ala asri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Kata-kata salafiyatun atau salafiyah tidak dipakai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Karena lam yakun hunaka hajah. Karena tidak membutuhkannya, karena waktu itu tidak perlu. Karena semuanya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salafiyah artinya apa tadi? Orang-orang yang terdahulu. Loh, terdahulu Rasulullah siapa? Tidak. Orang-orang yang terdahulu. Ya. Karena tidak perlu pada zaman itu diperlukan istilah ini. Fal muslimun al-awwalun kanu 'alal islam as-sahih. Sebab kaum muslimin generasi awal berada pada ajaran Islam yang benar. Falam yakun hajatun li kalimati salafiyah li'annahum kanu 'alayha saliqatan wa fitratan kama kanu yatakallamun al-arabiyyah al-fasihah duna lahnin aw al-khata' aw khata'. Sehingga tidak butuh kepada salafiyah. Karena tabiat dan fitrah mereka sudah salafi. Tabiat dan fitrah mereka memang sudah salafi. Artinya mereka lah pencetus salafiyah. Yaitu Nabi dan para sahabatnya. Fitrah dan tabiat mereka sudah salafi. Yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sama seperti ketika mereka berbahasa Arab fasih tanpa keliru dan salah. Ini persis seperti itu. Para sahabat tidak pernah keliru bahasa Arabnya. Ada orang datang ke Arab. Wah, pintarnya nih ya. Karena kan halusnya bahasa Arab. Nyatai orang Arab. Itu lucuannya Ustaz Khairullah terancak ya. Kan? Ulun umpat-umpatan. Falam yakun ilmu nahwi wassarfi wal balagha hatta zahara lahnu fa zahara hadha al-ilmu alladhi yadbitu iwajal lisan. Maka tidak ada ilmu nahwu dulu dan sharaf. Enggak perlu Ustaz siapa Hafid ngajar setiap malam Jumat, setiap malam Sabtu. Setiap ngajar berkurang muridnya. Enggak perlu. Karena dulu mereka paling paham bahasa Arab, enggak perlu ilmu nahwu, enggak perlu ilmu sharaf. Paham maksudnya sekarang? Ya, itu kiasannya bahwa ilmu nahwu, ilmu sharaf di zaman mereka tidak perlu karena mereka berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Maka begitu juga penamaan salafiyah di zaman mereka tidak perlu karena jiwa-jiwa salaf ada pada diri mereka secara tabiat dan secara fitrah mereka. Mereka sangat patuh kepada Allah, sangat patuh kepada Rasulullah. Begitulah salaf. sangat tunduk, menerima tanpa keberatan, dan semisalnya. Kemudian, serta balaghah sampai munculnya kekeliruan. Hatta waharallahu. Fawahara hadal ilmu alladhi yadbitu iwajal lisan. Sehingga muncullah ilmu ini, yaitu ilmu nahwu dan sharaf, yang dapat meluruskan lisan yang bengkok. Begitulah juga salafiyah. Di zaman Rasulullah, para sahabat tidak perlu, karena mereka benar-benar sudah lurus. Sebaik-baik manusia, diridhai oleh Allah, dijamin masuk surga, tidak perlu mereka. Tetapi ketika sudah mulai banyak penyimpangan, bengkok, dan semisalnya, maka pada saat itu diperlukan, apa? Diperlukan ilmu tentang nahwu sharaf. Ketika sudah banyak salah, ya, diperlukan tentang ilmu nahwu sharaf. Saya dulu boleh cerita pengalaman, kita di kuliah hadis atau di fakultas hadis itu sering ditawari sanad. Sanad sebuah hadis, sanad sebuah ini, dan itu menurut orang-orang hadis itu penting. Bahkan sampai di Indonesia ada sebagian kelompok yang menyimpang dari agama yang mengatakan kita tidak akan belajar kepada seorang yang tidak punya sanad. Ya, tidak punya sanad. Ada enggak seperti itu? Ya, ada. Tidak punya sanad. Maka saya umumkan di majelis ini, saya punya sanad. Ayo, silakan kelompok Anda itu datang ke sini. Ya. Nah, ketika kita mengikuti atau ingin mencari sanad tersebut, kita disuruh baca. Kalau salah, tidak diterima. Kalau salah tidak diterima. Kenapa? Karena salah bahasa Arabnya. Gimana kamu mau ngajar sedangkan kamu salah? Maka pada saat itulah diperlukan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Begitu pula ketika semakin jauh zaman dari kenabian, dari para sahabat, para tabi'in semakin menyimpang dari agama. Dan itu dinyatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. La yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak ada masa kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ini secara umum ya. Meskipun kadang-kadang secara person, yang ini lebih baik daripada sebelumnya. Orang-orang di zaman sekarang, secara umumnya, lebih buruk di zaman daripada sebelumnya. Itu pasti. Zamannya ya. Zamannya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, وَكَذَلِكَ لَمَّا ظَهَرَ الشُّذُوذَ وَالْإِنْحِرَافَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ بَدَأَتْ تَظْهَرُ كَلِمَةُ السَّلَفِيَةَ عَلَى الْوَاقِعَ. Demikian pula ketika muncul keanehan dan penyimpangan dari jamaah dan kaum muslimin. Dari situlah mulailah muncul kata salafiyah dalam kenyataan yang ada. Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabaha ala ma'na fi hadits al-iftiraq bi qawli ma 'anahu al-yawma ashabi. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah telah menjelaskan, tapi secara makna. Adanya kata salaf itu tapi secara apa? Makna, bukan lafaz langsung. Yaitu sabda beliau, apa yang aku dan sahabat-sahabatku hari ini di atasnya. Ikuti itu. Itulah kelompok yang selamat dari penyimpangan, selamat dari neraka, mendapatkan kemenangan dari kekalahan. Ya, selamat dan menang. Siapa mereka? Yang aku dan para-para sahabat yang menjalani jalanku dan para sahabatnya sekarang ini. Nah, jadi sekarang syubhatnya sudah terbantah kan? Salafiyah kan hanya raja datang di Banjar 4 tahunan meja. Ya. Ini para ikhwah, tidak. Kita katakan penamaan itu sudah jauh dari dahulu. Penamaan itu adalah mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa tidak dimunculkan dulu-dulu oleh Nabi dan para sahabatnya? Karena tidak perlu. Dan semisalnya. Sekarang semakin jauh zaman semakin menyimpang manusia dari agama. Baik itu dengan perbuatan maksiat, baik itu dengan perbuatan bid'ah, ataupun dengan perbuatan kekafiran dan kesyirikan. Maka diperlukan sesuatu yang membenarkan pemahaman tersebut. Walamma kathratil firaq wa da'at kulluha as-sayra 'ala al-kitabi was sunnati qama ulama'il ummah bitamyiziha aktsara faqalu ahlul hadits was salaf. Nah, ini dia. Ini sejarah-sejarah. Ketika kelompok-kelompok sesat banyak bermunculan, seluruhnya mengaku berjalan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya ngaku. Enggak ada. Saya masih ingat perkataan dan sering diputar di Roja TV ataupun di radio-radio kita. Radio-radio Sunnah maksudnya. Radio-radio yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Sering diputar perkataan Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Yahya Badrussalam Hafizullah Ta'ala. Beliau mengatakan, semua mengaku Al-Quran dan Sunnah. Semua mengklaim di atas Al-Quran dan Sunnah. Masih ingat perkataan beliau? Ya. Semuanya. Tetapi yang paling yang menjadi ukuran adalah bukan hanya sekedar klaim kami di atas Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tetapi bagaimana Al-Quran dan Sunnah tersebut dipahami dengan benar. Nah, begitu juga beliau mengatakan di sini. Kelompok-kelompok bermunculan. Semuanya ngaku berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka para ulama bangkit untuk lebih banyak lagi menjelaskan perbedaan antara kelompok yang benar dengan kelompok-kelompok itu. Ya. Akhirnya mereka berkata, memberi istilah Ahlul Hadis dan Salaf. Ahlul Hadis dan Salaf. Karena salah satu perbedaan yang sangat mencolok dari kelompok yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW dengan kelompok yang menyimpang, itu dari sisi hadis. Ada orang yang menolak hadis, yang hanya berpahaman kepada, bersandarkan kepada Al-Quran saja. Ya, menolak hadis mentah-mentah. Ataupun halus-halus. Ada yang keras-keras nolaknya, ada pun yang halus. Yang penting dia nolak hadis. Kadang-kadang menolak hadis karena logikanya, rasionya, pendapatnya. Menolak hadis karena kenyataan yang ada di masyarakat. Tidak. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut oleh para ulama ahlul hadis. Ini sama dengan penamaan dengan salaf, salafiyah, ahlul hadis. Kemudian, wa lidzalika tamayyazat as-salafiyyah 'an jami' al-tawa'if al-islamiyyah al-ukhra bi intisabiha ila amrin dhamina lahum as-sayra 'ala al-islam as-sahih. Ala wa huwa at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu 'alaihi wasallam. Al-Muhajirun wal-Ansar wal-Ladhina taba'ahum bi-Ihsan wahum ahlul qurunil mashhud lahum bil-khairiyah. Nah, ini penting. Oleh karena itu, Salafiyah terbedakan dari seluruh golongan Islam yang lain dengan penisbatannya kepada perkara yang dapat menjamin mereka untuk berjalan pada jalan Islam yang benar. Ini bedanya antara Salafiyah dengan golongan lain. Salaf menyandarkan dirinya kepada golongan atau kepada mereka-mereka yang kalau berjalan di jalan itu, maka pasti akan berjalan di jalan yang benar. Apa itu? Lihat, disebutkan di sini, yaitu, ini inti ajaran salaf. Yaitu, berpegang teguh kepada apa yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yaitu para tabi'in. Mereka lah para generasi yang mendapat persaksian kebaikan. Ini inti ajaran salaf. Mengikuti Rasulullah dan para sahabat Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Itu bedanya ajaran salaf dengan yang lainnya. Mudah, simple. Mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Radhiyallahu anhum. Dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Ini para ikhwah, itu syubhat pertama. Jadi kalau Anda ditanya, mengaji di mana? Masjid Imam Syafi'i. Masjid Salaf keluar saja. Salaf mazhab mana pulang toh? Kebila datangnya? Dahulu kededa? Ya? Maka jelaskan seperti ini. Itu syubhat. Memang dulu tidak ada. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakannya. Meskipun secara kata pernah diucapkan. Tetapi kata salafiyah, ayo berajaran salafiyah, belum ada. Kenapa? Karena di zaman Nabi dan para sahabatnya, salafiyah itu sudah menjadi apa tadi? Fitrah, tabiat, kelakuan mereka sehari-hari. Ini para ikhwah. Nah, kenapa dimunculkan kata salaf? Enggak dimunculkan Islam saja. Karena semua ngaku Islam. Semua ngaku berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Padahal menyimpang. Nah, Ini kata orang-orang liberalis tidak suka kita mengklaim ada sebagian kaum muslim menyimpang. Nah, tuh kan kau lihat, merasa paling bujur sorongan, kau lihat. Nah, ini orang-orangnya enggak. Benar-benar menyimpang. Menyimpang dari Al-Qur'an, menyimpang dari hadis. Makanya nanti orang-orang liberalis mengeluarkan sebuah statement yang membantah perkataan kita tadi. Kata-kata menyimpang tadi, bahwa kebenaran mutlak hanya milik Allah. Maka kita jawab mudah, sama pendapat Anda pun tidak benar secara mutlak, juga relatif kebenarannya. Paham maksudnya? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi itu syubhat pertama. Syubhat yang kedua sekarang. Qila lima nansibu anfusana ila salaf. Wallahu yaqul huwa sammakumul muslimina min qabl. Ada orang yang berkata, kenapa kita menisbatkan diri kepada salaf? Ya. Padahal Allah berfirman, dialah Allah yang telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim. Ini nama dari Allah. Kenapa kalian pakai nama salaf? Nama dari Allah aja pakai. Apa namanya? Muslim. Ini syubhat namanya. Dan arti syubhat itu adalah sesuatu yang samar-samar. Perbedaan dengan yang jelas. Itu syubhat. Ya, tuduhan kepada kaum salaf. Kenapa kalau begitu namanya saja kita muslim? Allah berfirman dalam surah Al-Hajj. Surah ke-22 ayat 78. Huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang menamakan kalian orang-orang muslim. Nah. Bagaimana menjawabnya? Kita jawab. Wa nasuqu lil qari al karim tilka al muhawara al latifa baina syekhina hafizahullahu ta'ala wal ustaz Abdul Halim Abu Syuqqah muallif kitab Tahrirul Marah fi Asr Risalah. Kami akan memaparkan sebuah dialog yang baik antara guru kami Syekh Albani rahimahullah dengan Ustaz Abdul Halim Abu Syuqqah pengarang kitab Tahrirul Marah fi Asr Risalah. Baik. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang wafat pada tahun 1420-an. Berarti sekitar berapa tahun yang lalu? 18-an tahun yang lalu, 15-an tahun lebih sudah meninggal. Beliau berasal dari Albania. Albania salah satu tempat seperti negara-negara di belakang sungai orang menyebutnya. Tajikistan, apa namanya? Yugoslavia begitu ya. Ataupun apa? Kosovo, Bosnia, ya sekitar itulah. Ya, orang-orang pecahan dari Uni Soviet. Kemudian beliau pindah ke sebuah daerah yaitu di negara Urdun atau Yordania dan tinggal di situ. Akhirnya beliau yang aslinya orang Ajam bukan Arab, ya Ajam itu namanya bukan Arab. Kemudian karena tinggal di Yordania maka bisa berbahasa Arab dan fasih. Kemudian beliau meneliti hadis. Setelah belajar bersama guru-guru beliau meneliti hadis sampai akhirnya beliau menjadi ahli hadis. Keluarlah kitab-kitab yang sangat utama. Yang menjadi rujukan sampai abad ini. Sampai hari ini. Menjadi rujukan bagi para, bukan hanya penuntut ilmu. Tetapi para syekh, pengajar. Umat. Menjadi rujukan. Makanya sering disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Karena beliau meneliti hadis-hadis. Keluarlah sekitar 25-an jilid kitab hadis berjudul Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah. Silsilah hadis-hadis sahih. Kemudian keluar lagi Silsilat Al-Ahadith Ad-Da'ifah. Silsilat hadis-hadis lemah, palsu. Ini ya yang bernama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Murid dari penulis buku ini. Guru dari penulis buku ini. Jadi beliau ini muridnya. Nah, beliau menceritakan untuk menjawab syubhat yang kedua, ya, maka beliau ingin menyebutkan sebuah cerita yang terjadi antara guru beliau, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dengan seorang penulis buku yang bernama Abu Syuqqah, ya, yang berkunyah Abu Syuqqah. Saya bacakan bahasa Indonesianya biar agak cepat. Beliau mengatakan, Syekh Albani berkata, kalau engkau ditanya tentang apa mazhabmu, apa yang kau katakan? Maka dia menjawab. Dia ini berarti tadi, siapa namanya tadi? Abdul Halim Abu Syukka. Ya, dia menjawab Muslim. Syekh mengatakan, ini tidak cukup. Tidak cukup. Kemudian Abu Syukka berkata, sungguh Allah telah menamakan kita kaum muslimin sejak dulu. Lalu dia membacakan firman Allah, huwa sammakumul muslimina min qablu. Dialah Allah yang telah menamai kalian semua dengan kalian orang-orang muslim. Nah, Syekh menjawab, ini adalah jawaban yang benar. Seandainya kita berada di zaman awal sebelum berkembangnya kelompok-kelompok sesat. Lihat ini. Jawaban ini benar kalau seandainya kita berada di dahulu. Di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan yang ada waktu itu hanya apa? Keislaman. Kebalikannya apa? Kekafiran. Enggak ada kelompok sesat waktu itu. Ya? Enggak ada kelompok sesat. Keislaman cuma kafir. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, itu bisa kita pakai dulu di zaman yang belum ada kelompok-kelompok sesat. Andai kata sekarang kita tanyakan kepada setiap muslim, dari kelompok-kelompok yang bertentangan secara mendasar dengan kita dalam akidah. Lihat. Yang masalah adalah bertentangan secara mendasar dalam akidah. Ini yang jadi masalah. Bertentangan secara mendasar dalam akidah. Kalau hanya dalam perkara-perkara fikih, pendapat pertama, pendapat kedua, ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkad, ada yang mengatakan wajib. Maka ini masih bisa mungkin ditolerir. Akan tetapi perkara yang mendasar dalam perkara akidah, tentu jawabannya tidak akan berbeda dengan jawaban muslim ini. Semuanya baik. Syiah Rafidhah. Lihat. Beliau sekarang menyebutkan kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama. Yang kita setujui penyimpangannya. Syiah Rafidhah. Yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak sempurna sekarang. Mengatakan bahwa para sahabat seluruhnya kafir. Kecuali beberapa orang saja. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, Jibril AS salah mengirim wahyu. Aturan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib, Hussein, kemudian Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in mempunyai rububiyah seperti rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Syiah Rafidhah, kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, kaum Khawarij. Kemudian di sini sebutkan kaum Durz, Ad-Durziyah. Salah satu agama yang menyimpang dari agama Islam dan menisbatkan dirinya kepada Islam. Ini masalahnya. Menisbatkan dirinya kepada Islam. Kemudian kaum Nusairiyah, Al-Alawiyah. Yaitu kaum Nusairiyah. Kelompok Nusairiyah yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Yang mengakui bahwa Allah menitis kepada Ali bin Abi Thalib. Ini kan menyimpang secara akidah. Tidak mungkin pada saat itu kita menyatakan dengan mereka sama-sama kita semuanya muslim. Tidak mungkin. Kata beliau, semuanya. Saya bacakan lagi. Tentu jawabannya tidak akan berbeda dengan jawaban muslim ini. Semuanya. Baik orang Syiah Rafidhah, Khawarij, Durus maupun Nusairiyah akan mengatakan saya muslim. Mereka yang semuanya ngaku apa? Muslim. Jadi jawaban itu di zaman sekarang tidak cukup. Di zaman sekarang tidak cukup. Dia berkata, kalau begitu saya katakan saya muslim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, dia berubah sekarang. Ya? Syekh Abu Halim Abu Syukka ini berubah sekarang. Saya muslim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Syekh menjawab, itu juga tidak cukup. Dia berkata, kenapa tidak cukup? Syekh menjawab, apakah engkau dapat seorang, apakah engkau dapatkan seorang dari mereka yang telah jadikan contoh di atas mengatakan saya muslim dan saya tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Siapakah yang mengatakan saya tidak berada pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah? Semua kelompok-kelompok yang menyimpang tadi, Syiah Rafidhah, kaum Khawarij, ya semuanya ngaku di atas Al-Quran dan Sunnah. Orang Nusairiyah, orang Durziyah, semua ngaku di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak cukup. Saya muslim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, nggak cukup. Kemudian saya Syekh mulai menjelaskan arti penting tambahan yang kami telah tetapkan. Yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus. Ini dia. Semua mengklaim Al-Quran dan Sunnah. Semua mengklaim berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Nggak cukup. Karena tidak, Pak. Tidak ada yang berani kelompok manapun. Dia mengatakan, kami tidak berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini tidak akan berani. Karena pasti ketahuan. Apanya? Bukan Islamnya, sesatnya ketahuan. Makanya mereka mengatakan, kami berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Kami berajaran ajaran Al-Quran dan Sunnah. Cuma, seperti yang kita sudah bilang tadi, harus dengan pemahaman salafus saleh. Baik. Dia berkata, kalau begitu saya seorang muslim yang berdasarkan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ya, akhirnya dia ngakui. Syekh berkata, jika seorang bertanya kepadamu tentang mazhabmu, apa yang engkau jawab? Apakah engkau menjawab demikian? Dia berkata, iya. Lalu Syekh berkata, bagaimana pendapatmu jika kita meringkasnya secara bahasa? Karena sebaik-baik perkataan adalah yang paling ringkas. Khairul kalami ma qalla wa dal. Sebaik-baik perkataan yang sedikit dan menunjukkan. Banyak omong tapi enggak ada nilainya. Sedikit tapi padat, berisi. Maka, tetapi tetap mewakili yang dimaksud. Apa itu? Yaitu dengan kita katakan salafi. Kita salafi. Atau dalam bentuk lain, apa? Muslim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ringkasannya, salafi. Kemudian orang ini mengatakan, saya mungkin bisa berbahasa basi kepadamu. Dan saya katakan iya. Akan tetapi keyakinan saya tetap seperti tadi. Karena pertama yang terbesit pada pikiran seseorang ketika mendengar kamu adalah salafi adalah image. Tentang banyak hal berkaitan dengan kebiasaan sikap keras sampai pada tingkatan kasar yang kadang ada pada salafiin, orang-orang salafi. Maksud beliau begini. Oke, saya basa-basi aja deh sama Syekh. Saya katakan sekarang saya salafi. Tapi sebenarnya dalam hati saya belum puas. Belum apa? Puas. Kenapa? Karena ketika mengatakan kamu salafi, iya saya salafi. Akan terkenal kerasnya, ekstrimnya, fundamentalnya. Akan terkenal suka mengkafirkannya, suka menyalahkan orang, menganggap diri paling benar. Itu yang dikatakan oleh beliau. Jadi mungkin sekarang kita bermajlis di sini saya mengatakan basa-basi, ya udahlah saya salafi aja deh. Tapi sebenarnya dalam hati saya sulit untuk mengatakannya. Kenapa? Karena salafiyin terkenal, orang-orang salaf terkenal, ya, yang mengaku bermanhaj salaf, salafiyin terkenal dengan kerasnya. Maka Syekh menjawab bagaimana? Anggaplah perkataan itu benar. Anggaplah perkataan itu benar. Berarti sebenarnya perkataan itu salah atau benar? Salah jelas. Ya, salah jelas. Salahnya dari sisi mana? Dan ini saya sudah bahas kemarin ketika kajian di Pekanbaru Riau, ya, menjawab tuduhan dakwah salaf. Salah satu tuduhan dakwah salaf ada tuduhan terhadap dakwah salaf adalah menjawab tuduhan terhadap dakwah salaf. Salah satu tuduhan terhadap dakwah salaf adalah orangnya keras. Ya. Fanatik, ekstrim, fundamental. Yang berujung kepada teroris. Maka saya mengatakan, anggaplah perkataanmu itu benar. Namun jika engkau katakan saya muslim, bukankah akan bisa terpahami engkau seorang syiah rafidah atau syiah durziyah atau ismailiyah? Kata Syekh, dia balik lagi. Syekh balik lagi. Kalau begitu kamu tetap mengatakan saya muslim saja. Tetapi orang akan terbayangkan dari perkataanmu itu, oh mungkin dia muslim syiah. Mungkin dia muslim nusairiyah. Nusairiyah itu yang sekarang tuh yang membantai kaum muslimin di Suriah. Yang pemimpinnya Bashar Assad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal kepadanya jika tidak bertaubat. Ya. Itu nusairiyah itu. Yang mengaku Allah menitis pada Ali bin Abi Thalib. Seperti kaum Nasrani keyakinannya. Allah menitis pada Ali. Maka para ikhwah, Kata Syekh, kalau begitu kamu tetap mengatakan saya muslim. Tapi akan terpahami dari ucapanmu itu kamu mungkin muslim Syiah. Berarti belum selamat orangnya. Dia berkata mungkin saja, akan tetapi saya telah mengikuti ayat yang mulia. Nah, kembali lagi kepada ayat orang ini. Mungkin saja saya akan dituduh seperti itu. Tetapi kan dasar saya adalah ayat. Baik, dijawab oleh Syekh. Tidak, wahai saudaraku. Sesungguhnya engkau tidak mengikuti ayat itu. Wah, saya keras dalam ini. Dan saya jujur pada ikhwah. Salah satu hal yang membuat saya ke manhaj salaf. Meninggalkan tasawuf yang menyimpang, yang berupa wahdatul wujud. Karena mungkin ada tasawuf-tasawuf yang bertingkat-tingkat. Tasawuf yang merupakan wahdatul wujud. Salah satu sebabnya adalah saya mendengar penjelasan-penjelasan dari Imam Al-Albani rahimahullah ketika menjawab pertanyaan. Dan ini terkenal di tengah para ulama, di tengah murid-muridnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, asadun fil munaqashah. Singa di dalam debat. Lihat beliau. Beliau mengatakan, tidak, kamu tidak mengikuti ayat itu. Beliau mengatakan, sesungguhnya engkau tidak mengikuti ayat tersebut. Sebab ayat tersebut bermakna Islam yang benar. Islam yang benar. Huwa sammakumul muslimin. Allah yang menamai kalian sebagai orang-orang muslim. Islamnya bukan Islam abangan. Bukan Islam campuran. Tapi Islam yang benar. Lihat. Dikupas oleh Syekh dari sisi itunya. Kemudian dia mengatakan, sepatutnya lah orang-orang diajak berbicara sesuai dengan daya tangkap akalnya. Maksudnya kata Syekh, ayat ini turun di zaman Nabi dan para sahabatnya. Yang cuma ada pada waktu itu Islam dan kekafiran. Pantas Allah berbicara dengan kata-kata Islam. Sesuai dengan keadaannya memang. Baik. Apakah sekarang ada orang yang memahami dari perkataanmu bahwa engkau muslim dengan makna maksud yang di atas? Maksud ayat tadi? Jadi kalau orang mengatakan, saya muslim. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Muslim? Karena ayatnya mengatakan seperti itu. Untuk ayat, untuk saat sekarang ini, bisa tidak dipakai ayat tersebut dalam artian, cocokkah penamaan itu? Karena Islam sekarang sudah tercampur-campur. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Adapun kemungkinan hal-hal jelek yang ditimbulkan dari oleh istilah salaf. Nah, beliau sekarang menyebutkan jawaban atas kemungkinan hal-hal jelek dari penamaan kita istilah salafi yang engkau sebutkan tadi mungkin saja benar. Orang salafi keras, orang salafi ekstrim mungkin saja benar, anggap benar. Tetapi mungkin juga tidak benar. Lihat. Itu hanya klaim, hanya tuduhan. Terutama orang-orang yang tidak suka kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang dipahami oleh para salafus salih. Karena ketika orang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih. Maka pada saat itu, itulah Islam yang benar. Itulah yang akan menyelamatkan kaum muslimin. Musuh-musuh Islam dari luar atau dari dalam tidak mau itu. Makanya mereka sebutkan atau mereka sebarkan istilah salaf itu istilah buruk. Ya. Mungkin saja benar, mungkin tidak benar. Sebab perkataanmu keras tadi, mungkin hanya ada pada sebagian pribadi saja. Bukan sebagai manhaj akidah yang ilmiah. Mungkin personnya ya, keras. Ya, melihat orang yang ngerokok, gak ada mau disalami, gak ada mau disenyumi. Keras. Kalau ada orang yang salah, langsung dimarahi, keras. Sebagian person. Tetapi secara akidah manhaj, salaf tidak mengajarkan seperti itu. Manhajnya yang kita bicarakan. Bukan apa? Person orangnya. Ya, itu dia. Maka tinggalkan urusan pribadi-pribadi manusia. Jangan jadikan pedoman maksudnya. Itu urusan masing-masing. Jangan jadikan pedoman. Yang kita bicarakan adalah, yang sedang kita bicarakan tentang manhaj. Yaitu pemahaman para sahabat Nabi. Itu yang kita bicarakan sekarang. Di samping itu jika kita katakan Syi'i Durzi. Orang Syi'a, orang Durz. Orang Khariji, Sufi, dan Mu'tazili juga akan ada hal-hal buruk seperti yang telah engkau sebutkan tadi. Dengan demikian, hal ini, maksudnya seseorang keras, jelek, dan kasar atau tidak, bukan pembahasan kita sekarang. Karena kita sedang membahas nama yang menunjukkan mazhab yang dipegang oleh seorang manusia. Ini kita sekarang membahas pemahaman, tata cara, beragama. Bukan membahas apa? Person orang, bukan. Kemudian Syekh berkata, bukankah sahabat Nabi semuanya juga Muslim? Maka Abdul Halim Abu Syukah menjawab, tentu. Syekh berkata, akan tetapi di antara mereka yang ada yang mencuri, ada yang berzina. Dan ini tidak menjadikan seorang pun di antara mereka boleh mengatakan, saya bukan seorang Muslim. Bahkan ia tetap seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagai suatu manhaj. Akan tetapi dia sudah menyalahi manhajnya. Karena dia tidak maksum terjaga dari kesalahan. Oleh karena itu semoga Allah memberkahimu. Kita berbicara tentang suatu kalimat yang menunjukkan akidah kita. Pemikiran kita. Pedoman kita dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan perkara agama yang menjadi pedoman kita dalam beribadah kepada Allah. Adapun fulan keras, lembek. Maka ini adalah perkara lain. Ya. Kita sekarang membicarakan manhaj kita, cara beragama kita, cara mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan person seseorang. Nah, kemudian Syekh mengatakan, "Saya ingin engkau merenungkan kata yang singkat ini sehingga engkau tidak tetap terus bertahan pada hanya kata muslim. Padahal engkau tahu bahwa tidak ada seorang pun yang memahami dari perkataanmu saya muslim seperti apa yang engkau inginkan darinya." Ya. Mungkin ketika orang mengatakan, kamu apa? Saya Muslim. Kita katakan gak cukup di zaman sekarang. Kenapa? Karena Muslim banyak yang keyakinan-keyakinan sebagainya menyimpang. Maka gak cukup. Ada kata-kata, adapun kata-kata Muslim dalam ayat tersebut adalah Muslim yang ada di zaman Rasulullah SAW. Muslim yang murni, yang benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, maka berbicaralah kepada manusia sesuai dengan daya tangkap akal mereka. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjawab kenapa sih menisbatkan dirinya kepada Salafi, ya seperti misalkan nama website dakwah Salaf, kemudian apalagi ustadz-ustadz berbicara ketika pengajiannya. Kita ini bermanhaj salaf, dakwah salaf. Kenapa demikian? Karena tadi sudah banyak penyimpangan. Kalau kita menyebutkan hanya muslim tidak apa? Tidak cukup. Karena akhirnya seorang muslim sama saja nanti ada orang Syiah ngaku muslim. Orang Durs ngaku muslim. Orang Nusairiyah ngaku muslim. Yang benar-benar keluar dari Islam ngaku muslim. Menisbatkan dirinya kepada Islam. Maka kita perlu pembeda agar benar-benar ketahuan mana yang berada di atas Islam yang benar dan mana yang tidak. Nah, ini dua syubhat yang sangat mendasar. Yang pertama syubhatnya adalah perkataan salaf atau salafiyah itu bid'ah. Yang kedua bahwa kita tidak perlu mengatasnamakan salaf tetapi hanya mengatasnamakan Muslim. Ini sudah kita jawab semua. Alhamdulillah. Ini bab yang ke-6 selesai. InsyaAllah ta'ala bab yang ke-7 semakin penting bab-bab tersebut. Karena membicarakan tentang kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok yang ada dalam agama Islam. Kemudian kelompok-kelompok yang menyimpang. Kemudian kelompok yang selamat. Yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan mungkin 5 menit yang masih tidak jelas. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sesuatu yang baru itu, apakah sesuatu yang diperlukan pada zaman sekarang seperti kayak belajar nahwu atau mungkin tanda fathah? Kasroh di dalam Al-Quran itu termasuk bid'ah hasanah. Ya. Terus yang kedua, bagaimana dengan Muslim yang mudarat yang mengatakan seperti ini, ajaran-ajaran Islam itu pada zaman dulu, sekarang kita harus sesuaikan dengan zaman. Misalnya kayak berdakwah untuk memikat hati agar orang banyak ikut dakwah dengan musik yang menyentuh hati ya. Iya. Yang pertama, tidak ada dalam Islam bid'ah hasanah. Nabi Muhammad SAW enggak pernah mengucapkan bid'ah hasanah. Enggak ada. Enggak ada dalam Islam bid'ah hasanah. Sabda-sabda Rasul, semuanya sabda-sabda Rasul tentang bid'ah semuanya pencelaan. Kullu bid'atin dhalalah, iyyakum wa muhdatsatil umur. Setiap bid'ah itu sesat, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang mengada-ngada dalam agama. Enggak ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan bid'ah itu hasanah, enggak ada. Adapun yang antum sebutkan, contoh harokat, fathah, ya, itu semua kasrah, titik, itu semua adalah sarana untuk mencapai sebuah kebaikan yang disebut dalam bahasa usul fikih masalihul mursalah, yaitu sarana-sarana untuk mencapai sebuah kebaikan. Seseorang karena banyak kaum muslimin yang masuk dalam agama Islam, karena banyak orang-orang yang selain Arab masuk dalam agama Islam, orang-orang Ajam masuk dalam agama Islam, akhirnya tulisan yang aturan bisa dibaca oleh orang Arab tidak bisa dibaca oleh orang Ajam kecuali dengan pembantu. Pembantunya titik, kemudian sukun, kasrah, fathah, dhamma, ya, tanwin, tidak bisa dibaca kecuali dengan itu. Maka akhirnya dibuatlah itu. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa memahami Islam. Jadi itu sarana untuk memahami Islam. Ya, bukan bid'ah. Sedangkan bid'ah itu adalah zat ibadah itu sendiri. Zat ibadah. Contoh misalkan tadi disebutkan berdakwah dengan musik. Itu ibadah si itu sendiri. Dakwah dengan musik itu ibadah itu sendiri, bukan sarana. Bukan sarana. Jadi dia ibadah zat itu sendiri. Nah, kalau mengada-ngada, belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka itu bid'ah. Dakwah, Rasulullah SAW tidak pernah berdakwah dengan musik. Bahkan diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak akan pernah ngumpul musik dengan dakwah. Tidak akan pernah ngumpul. Ya, musik dengan ayat Al-Quran tidak akan pernah ngumpul. Perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu berdakwah dengan cara-cara yang mudah diterima. Dakwah yang paling bagus dakwahnya siapa? Saya nanya sama antum. Dakwah yang paling bagus dakwahnya siapa? Gak tahu. Dakwah yang paling bagus dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setuju dengan saya? Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara berdakwah Rasul bisa dipakai sampai akhir zaman atau cukup di zaman beliau saja? Nah, saya tanya sama antum. Bisa dipakai sampai akhir zaman atau sampai Rasulullah SAW saja? Nabi Muhammad SAW itu, syariatnya sampai akhir zaman, hari kiamat, atau sampai di zaman beliau saja? Akhir zaman. Akhir zaman. Berarti kan semua yang dilakukan oleh Rasulullah pun sampai akhir zaman. Sampai tata cara berdakwahnya. Ini dua tahapan pertanyaan saya tadi. Dakwah yang paling bagus, paling baik, paling sempurna hasilnya dakwah Rasulullah. Otomatis kita harus mencontoh beliau. Yang kedua, dakwah beliau itu, ilmu yang beliau sampaikan, cara dakwah yang beliau ajarkan, sampai akhir zaman bisa dipakai. Maka dakwahnya pasti akan bagus kalau mengikuti Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berdakwah dengan musik. Kalau itu baik, ini saya akan dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita tidak ragu mengatakan berdakwah sebanyak apapun yang mengikuti, kalau dengan musik maka itu cara berdakwah keliru. Karena dalam ukuran Islam banyak bukan berarti sebuah pembenaran. Ya. Wah, Ustaz, dengan musik orang kadang-kadang bisa nangis, bisa ini, bisa itu. Nangis bukan ukuran. Tetapi yang menjadi ukuran adalah bertambahnya keimanan. Betul, nangis salah satu daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu, wallahu alam. Bolehkah jika kami belajar mengaji tilawah di teman yang berbeda dengan manhaj yang kami pegang saat ini, meski terkadang teman kami menjelaskan tentang manhaj yang dia ikuti, tapi kami diam saja karena ingin menghargainya saja? Ini bahayanya belajar dengan orang yang bukan satu manhaj, satu cara beragama. Nanti akan tersambar-sambar. Dan hati itu lemah. Ya. Ini yang sudah saya sebutkan pada malam itu. Perjalanan-perjalanan bersama orang-orang yang berbeda manhaj. Misalkan perjalanan umroh. Dari awal sampai akhir dibimbing oleh dia. Ini bahaya. Saya ini pembimbing umroh. Mungkin sudah puluhan kali membimbing umroh orang. Dari awal, dari mulai kita bertemu pertama, briefing pertama di Jakarta. Ataupun di sebelum naik pesawat, kita briefing. Di situ sudah mulai ada nilai-nilai. Nilai-nilai yang kita ingin masukkan. Nah, kalau nilai-nilai itu baik, ya baiklah dia. Kalau nilai-nilai itu buruk, bahaya. Maka jangan pernah belajar dengan orang-orang yang berbeda manhaj dari sisi agama. Ini yang sering dituduhkan kepada kaum salafiyin, bahwa oh, kalau ustadznya datang, datang berataan. Menustadznya akan datang berataan. Enggak. Innal ilm din. Fanzuru amman ta'khudhu darinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka ambil dari siapa kalian mengambil, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Agama yang dengannya kita akan menghadap kepada Allah. Agama yang dengannya kita beribadah kepada Allah. Belum lagi hati itu lemah, para ikhwan. Lemah, berbolak-balik. Siapa yang bisa menjamin kita yang setiap malam Kamis mengaji tauhid, kemudian dengar syubhat, akhirnya benci kepada tauhid. Membolehkan beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada orang-orang mati. Siapa yang bisa jamin? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan. Cari guru, ya alhamdulillah di zaman sekarang sudah banyak guru-guru yang bisa ngajari kita ilmu tilawah, ilmu Al-Qur'an yang baik dan benar berdasarkan Al-Qur'an, dan orang tersebut manhajnya benar. Bukan karena kita ingin eksklusivisme, tetapi ajaran Islam memang mengajarkan seperti itu. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, membawa Islam. Maka beliau memisahkan manusia. Ini muslim, ini kafir. Terjadi eksklusivisme kan? Pengkhususan kan gara-gara ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan ini paling tidak disukai oleh orang-orang yang membawa slogan Islam Nusantara. Ayo semuanya rukun beragama, semuanya bersatu, yang penting nyatu, meskipun beda akidah. Gak bisa ya. Kok bisa antara orang ahlu sunnah wal jamaah di atas pemahaman para salafus saleh dengan orang syiah bersatu? Ini menghina ibu kita, berzina. Masa kita duduk sama-sama, hahahihi? Mau kita begitu? Dalam urusan dunia saja mau gak kita seperti itu? Kita satu bangku dengan orang yang menghina ibu kita. Salaman, cipaka-cipiki. Mau kita memaafkan orang yang menghina ibu kita, berzina? Ini bukan sebarang ibu. Ibundanya kaum beriman, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi disebutkan dalam pertanyaan, dia menjelaskan manhaj-manhaj. Sebagaimana kita mengajari bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab itu kadang nanti akan ada, kalau orang itu pengajar, dia akan membawa apa yang dia yakini, walau sedikit, sedikit demi sedikit nanti menyimpang. Maka hati-hati, jangan bermudah-mudah untuk menuntut ilmu agama kepada seseorang yang belum jelas manhajnya, ya. Dan para ikhwah, orang yang belum jelas manhajnya itu akan nantinya berpengaruh dalam penjelasannya. Tata cara penjelasannya pun berbeda. Kenapa? Karena memang manhajnya berbeda. Jadi, kalau kita manhajnya jelas, Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh para sahabat. Apa yang dipahami oleh para sahabat, itulah yang kita ikuti. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan mencukupi jawabannya. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.